Saudara, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, biasanya kita melakukan perencanaan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin raih sepanjang tahun yang baru. Presiden Direktur Karim Business Consulting, Adi Warman Karim, dalam Arta Kelola Persembahan Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia edisi ini, memberikan Anda beberapa saran mengenai bagaimanakah kita merancang keuangan kita dengan matang, agar harapan dan target-target Anda di tahun 2007 ini bisa terpenuhi. Di bulan Januari atau di awal tahun ini, biasanya kita harus sudah bersiap-siap untuk menghadapi bulan Juni, bulan Agustus, yaitu ketika anak-anak kita memerlukan biaya pendidikan. Terutama kalau mereka-mereka yang mempunyai anak, misalnya yang nomor 1 mau masuk SMA, nomor 2 mau masuk SMP, nomor 3 mau masuk SD. Nah, ini tentu harus kita persiapkan pada bulan yang bersangkutan, bulan Juni, Juli, Agustus, ketika kita harus membayar uang pangkal mereka, uang sekolah mereka, uangnya sudah tersedia. Oleh karena itu, yang pertama harus kita perhatikan di awal tahun biasanya, apakah ada pengeluaran yang besar yang terkait dengan pendidikan anak kita? Ini yang pertama. Yang kedua, di awal tahun juga biasanya kita harus menyiapkan juga apakah pada tahun ini kita ada jatuh tempo misalnya kontrakan rumah kita bagi mereka yang masih kontrak rumah. Kan itu biasanya akan ada jatuh tempo dan sebagainya. Ini baiknya di awal tahun juga kita sudah pikirkan apakah kontrak rumah kita apakah 2 tahun atau 3 tahun jatuh tempo sehingga kita juga memerlukan uang yang cukup besar yang harus kita alokasikan pada saatnya kontrakan kita itu jatuh tempo dan harus kita perpanjang lagi. Jadi yang nomor 2 adalah kita mempersiapkan apakah di dalam tahun ini pada bulan mana kita memerlukan pengeluaran yang besar untuk yang berkaitan dengan kalau tadi pendidikan anak, maka yang kedua adalah untuk berkaitan dengan tempat tinggal kita. Dan yang ketiga, di dalam tahun yang baru ini juga kita harus memikirkan apakah di dalam tahun yang baru ini ada hal-hal lain dalam artian investasi yang juga jumlahnya cukup besar yang akan kita lakukan. Misalnya kita mau ganti mobil baru, kita mau melakukan apalagi misalnya perluasan kantor, kalau kita punya usaha sendiri, atau kita ada rencana untuk sekolah lagi dan sebagainya. Oleh karena itu, yang ketiga ini bisa kita kategorikan, yaitu apakah ada pengeluaran-pengeluaran besar lainnya yang akan kita lakukan di tahun ini. Misalnya mau umroh, mau naik haji, pokoknya dan lain-lain lah yang ketiga ini. Tiga hal inilah yang harus sejak awal, pada awal-awal tahun ini kita sudah persiapkan sehingga nantinya kita tidak akan mengalami keterkejutan ketika kewajiban-kewajiban tersebut memang harus dilaksanakan. Nah, bagaimana kita mengambil langkah-langkah untuk menghadapi tiga hal ini tadi? Yang pertama, yang waktunya sudah jelas dulu, yaitu yang nomor 1 untuk pendidikan anak. Untuk pendidikan anak, tentu di dalam hal ini kita sudah tahu persis pada bulan apa akan masuk sekolahnya, perlu uangnya sebesar apa, itu juga sebaiknya sudah kita ancang-ancang dari awal. Sehingga per bulan Januari ini nih, pas gajian nanti tanggal 25 atau tanggal 30 atau tanggal 1, kita sudah harus menyisihkan sejumlah uang tertentu untuk menghadapi pengeluaran yang sudah jelas jatuh temponya ini untuk pendidikan anak. Yang kedua adalah untuk jadi rumah tinggal kita atau rumah kontrakan kita. Ini juga jatuh temponya sudah jelas. Nggak bisa ditawar misalnya pada bulan Maret atau bulan April, ini kita harus bayar lagi. Oleh karena itu, lagi-lagi kita harus menyiapkan mulai dari gajian pada bulan Januari ini, berapa jumlah yang harus kita sisihkan untuk hal tersebut. Sedangkan kelompok yang ketiga ini adalah kelompok lain-lain. Nah, ini biasanya waktunya belum terdefinisi dengan baik. Misalnya umroh, kita bisa umroh kapan saja. Misalnya mau ganti mobil baru, lagi-lagi mobil baru bisa kapan saja dan sebagainya. Oleh karena itu, perhatian kita terutama kita bagi dua, yaitu untuk kewajiban-kewajiban yang sudah pasti jatuh temponya dan kewajiban-kewajiban yang temponya itu masih bisa kita negosiasikan kapan kita akan munculkan pengeluaran yang tersebut. Nah, sekarang kita fokuskan dulu pada yang sudah pasti jatuh temponya. Katakanlah kita sudah hitung-hitung anak kita 3 orang dan total-totalnya untuk masuk SMA perlu 10 juta, untuk masuk SMP perlu 10 juta, untuk masuk SD perlu 10 juta katakan, sehingga kita perlu 30 juta. Lalu kita mulai mencoba menghitung, kita bagi 6, berarti tiap bulannya 30 juta bagi 6 kita harus sisihkan 5 juta satu bulan untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Kemudian kita lihat juga, ternyata gaji kita sebulannya cuma 10 juta. Sehingga kalau kita potong 5 juta, ya ini kita kehidupannya menjadi tidak bisa terpenuhi misalnya, karena ada pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, oleh karena itu, langkah kedua, kalau kita telah mengidentifikasikan ternyata gaji kita atau penerimaan kita yang rutin tidak bisa menutupi rencana pengeluaran yang harus kita lakukan tersebut, maka kita harus berusaha mencari jalan keluarnya. Yang pertama tentu, cara yang paling mudah adalah melihat apakah kita mempunyai cadangan atau tabungan yang cukup untuk menutupi hal tersebut, sehingga kita tidak perlu meminjam dari pihak manapun. Jadi yang pertama saya ulangi, kita membuat perencanaan. Yang kedua, kita hitung bagaimana caranya. Duanya ada A, B, C. Yang 2A itu kita coba penuhin penyisihan, kalau tidak bisa dengan tabungan, yang 2C-nya dengan pihak lain. Demikianlah saudara saran-saran dari Presiden Direktur Karim Business Consulting Adi Warman Karim mengenai bagaimanakah cara merancang keuangan keluarga kita sesuai dengan harapan dan target-target yang akan kita capai dan juga sesuai dengan kemampuan diri kita agar tidak besar pasak daripada tiang. Sekian Arta Kelola edisi ini, persembahan Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami www.rsi.sg/indonesian. Pertanyaan mengenai bagaimanakah cara mengelola keuangan Anda dan keluarga Anda, silakan layangkan pertanyaan itu ke email kami indonesia@rsi.com.sg. Untuk sekarang, saya Budi Setiawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.